merko aku wis rasayang. Aku mundur tutu merko tresno ku wis ilang. Nanging aku iki ngerteni yen dirimu lebih sayang arek kae. Aku mundur alon-alon merko sadar aku sopo mengti golei pas aku. Aku wis rasayang.